Bismillah. Contoh bagaimana cara bertaubat jika dulu kita pernah meminta tolong untuk mengambilkan foto. Jazakallah khair. Mengambilkan maksudnya memoto atau mengambilkan di tempat lain pada dia. Al-muhim, bertobat kepada Allah Ta'ala dengan surat taubah, dengan istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, dan kemudian kalau dia mampu ya, untuk membatalkan hasilnya ya. Nah, Allah ya fadika. Ustaz, bagaimana dengan ucapan dai maudul qarnan mubtadi' atau murtad, dan Muhammad al-Imam mubtadi' atau murtad, ana bersama ulama kibar, tapi pada kenyataannya dai tersebut masih berhubungan dengan MLM yang sudah ditahdir. Ulama yang ucapannya sudah berlebihan tapi kenyataannya tidak benar. Ajib. Tidak mau menjelaskan kepada mad'u tentang fitnah mereka. Qul a'udzubikumullah, kalau dia ucapannya seperti itu malah membuat tidak jelas. Dai tugasnya, amanah di pundak mereka adalah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan jelas. Ini ucapan membuat bingung. Ucapan membuat bingung, dan sikapnya lebih bikin bingung lagi. Mau murtad sekalipun sebentar ya. Nanti kalau orang menyangka benar-benar kamu menganggap dia murtad, bagaimana? Berlebihan. Hulu. Kita menyatakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan penjelasan bahwa itu adalah hizbiyah, ini adalah salah, ini ditahdir, muhadzarat, hati dari dia. Tetapi ketika berbicara tentang Syiah Rafidah, wallahi mereka jauh lebih baik daripada Syiah Rafidah. Artinya kita betul-betul bersikap adil dengan hujjah, dengan dalil. Bagaimana sikap bahasa Yaman yang pro wasiqah setelah ulil amri menyerukan jihad, dan sikap mereka terhadap Saudi dan kawan-kawan terhadap Husin? Sepi. Nggak tahu komentarnya apa. Ya bayangkan saja, dia sudah melakukan kesalahan besar dengan menganggap mereka saudara dan mengikat perjanjian untuk tidak saling mengganggu, bahkan menganggap bahwa musuh mereka musuh kita musuh mereka. Gimana kira-kira? Sekarang musuhnya Husin adalah Salafiyin, Ahlus Sunnah, para ulama, bahkan beberapa tentara dari negeri Tauhid. Gimana kira-kira? Apa musuh mereka juga? Mereka gak bisa berbicara apa-apa, diam. Habis ya. Ditertawakan oleh orang awam ya. Wallah, diceritakan oleh para masyayikh bahwa orang-orang awam menertawakan mereka. Katanya kalian dulu menyuruh kita taat penguasa, kenapa kalian gak taat penguasa? Satu. Kedua, katanya Syiah itu adalah ahlul bid'ah, kita harus mentahdir mereka, kenapa engkau sekarang bersama mereka? Ditertawakan habis, dibilang pengecut, dibilang penakut, dibilang segala macam. Orang awam mereka, kabilah-kabilah itu semangat memerangi Husin, dan diantara beberapa rekamannya saya lihat ucapannya ya. Wallahi ucapannya jauh lebih bagus daripada mereka, daripada Al-Imam dan Al-Burai dan Abdurrahman. Jauh lebih bagus. Orang-orang tapi memberikan semangat, ini Syekh Qabila, pimpinan Qabila. Bahwa mereka musuh Allah dan Rasulnya, mereka musuh para sahabat, maka kita harus berangkat dengan niat jihad fisabilillah, Masya Allah.